genggam jemari tanganku, meratap mentari yang tenggelam. Semua berlalu di balik hayalku, kenangan yang indah berdua denganmu. Suatu saat di kota Bali, semua berlalu di balik hayalku, kenangan yang indah berdua denganmu. Di kota Bali kau peluk waktu saat di kota Bali. Suatu saat di kota Bali.